السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ahibati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang terus berkesinambungan tidak akan berakhir dan berhenti sampai kemudian ajal kita datang menjemput. Ini artinya bahwa maha dermawan Allah Azza wa Jalla bagi semua hambanya, dan ini juga bermakna betapa fakir dan miskinnya hamba-hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semua kita terbentuk agar jangan pernah dalam hidup memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan, menampilkan diri yang tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla, menampilkan diri seorang-orang seolah-olah bisa hidup seorang diri dengan tanpa yang lain, tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya tentunya kita terdidik agar menjadi orang yang selalu bertawadhu, merendah hidup, merendah hati, merendah jiwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pertama kali di hadapan kaum mukminin yang menerima bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah syukur lillahi azza wa jalla, saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwani dan akhwati yang telah ikut andil besar atau kecil untuk mewujudkan majelis ilmu, majelis ilmu, karena tidak ada upaya dan usaha yang paling besar di dalam hidup daripada tampil menjadi orang yang terdepan di dalam kebaikan dan menopang siapapun yang berbuat kebaikan di dalam hidup. Jika seorang muslim dan muslimah bersemangat untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, maka tentu dia akan bisa memetik hasil yang sangat besar di dalam hidup. Bagaimana tidak, Allah Azza wa Jalla menghargakan satu kebaikannya dengan 10 ganjaran kebaikan. Bahkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ila sab'i mi'ati dhifin, satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah akan sampai bernilai kepada 700-an lipat atau 700 lipatan kebaikan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ila adhaafin katira, kepada lipatan-lipatan yang banyak. Bagaimana jika dia tampil setelah merajut kebaikan buat dirinya, dia sabar menjalankannya, dia ikhlas melaksanakannya, lalu dia juga menjadi penyebab kebaikan orang lain. Dia yang membantu, dia yang memandu, dia yang mengiringi, dia yang mempermudah, dia yang memperlancar, kebaikan-kebaikan itu terwujud. Sehingga muncul di dalam Islam ini orang-orang yang berbuat baik, maka lipatan nilainya akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sendiri yang berbuat, dia juga mendapatkan nilai dari kebaikan orang lain. Kenapa? Karena dia yang menjadi penyebab orang lain itu berbuat baik. Inilah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah ay kebaikan, maka dia memperoleh ganjarannya sendiri dan dia akan mendapatkan nilai dari ganjaran orang lain yang berbuat dan bekerja dengan tanpa dikurangi nilai mereka sedikit pun, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang mengarahkan kepada kebaikan, yang membimbing menuju kebagusan, maka dia akan memperoleh kebaikan sebagaimana orang yang berbuat kebaikan tersebut. Ini semuanya memberikan barakallahu fikum pengetahuan betapa rahmannya Allah Azza wa Jalla, dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Namun memang hamba-hambanya lah yang sangat-sangat bakhil di dalam hidup, yang sangat-sangat barakallahu fikum pelit di dalam hidup. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kebaikan yang kita dibimbing olehnya dan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, kita tampil untuk kemudian mau beramal, mau berbuat, dan mau mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ikhwani wa akhwati yang telah ikut andil besar ataupun kecil di dalam terwujudnya majlis ilmu ini, majlis yang kita berharap menjadi amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla dan bernilai besar dalam timbangan kebajikan. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua, tentu tidak melupakan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau telah memperlihatkan sebuah perjuangan yang besar untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, dan telah memperlihatkan pelajaran pengorbanan yang tidak sedikit di dalam membimbing umatnya alaihi salatu wassalam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan pengorbanan yang sangat-sangat menyedihkan telah beliau pikul, telah beliau bawa di dalam menebarkan amanat Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan hamba-hamba Allah dari kegelapan kejahilan sampai kemudian menjadi orang yang terlentari dengan ilmu, tersinari dengan ilmu agama dan pengetahuan, hidup bagikan binatang, berubah menjadi kehidupan yang bernilai dan bermoral serta berilmu. Barakallahu fikum. Tentu beliau adalah teladan yang terbaik di dalam hidup. Beliau telah melakukan dan memperlihatkan seperti yang disebutkan oleh Nabi kita, oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul, di tengah-tengah kalian dan dari diri kalian. Bagaimana sifat utusan Allah Azza wa Jalla ini? Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Kata Allah Azza wa Jalla, azizun, amat sangat belas kasihan terhadap apa yang menimpa kalian dari kesulitan, berat. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, azizun alaihi ma'anittum. Jikalau ternyata umatnya mendapatkan sesuatu yang sangat menyedihkan, maka beliau yang pertama kali sedih. Jikalau umatnya mendapatkan sesuatu beban yang sangat berat, maka beliau yang pertama kali merasakan beban tersebut. Sampai kepada persoalan, beliau sangat-sangat khawatir, bersedih jikalau turun sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla sehingga mereka lemah dan tidak mampu untuk berbuat dan melakukannya. Sungguh betapa mulia jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Allah Azza wa Jalla menjelaskan harisun alaikum. Seorang utusan yang sangat-sangat haris, sangat-sangat bersemangat yang tinggi untuk kemudian membagi-bagikan hidayah, menebar hidayah, menyampaikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin itu adalah penjahat, orang yang paling jelek, orang yang paling buruk. Dia tahu risikonya. Beliau akan dicerca, beliau akan disiksa, beliau akan dicela. Dia tahu semuanya. Barakallahu fikum. Tetapi beliau tetap memiliki semangat yang tinggi agar mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat bagaimana dialog, lalu kemudian dalam sebuah peristiwa yang menimpa Abu Talib, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian Al-Musayyab bercerita, dia menyaksikan sebelum masuk Islamnya dia, lalu dia kisahkan setelah dia masuk ke dalam Islam. Sebuah peristiwa kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi keluarga dia, barakallahu fikum, yang berseberangan 180 derajat. Yaitu di saat Abu Talib akan meninggal dunia atau mati. Ja'ahur Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi sang paman. Ternyata lebih dahulu sang paman ini telah dibarengi oleh dua pamannya juga, Abu Jahal dan yang kedua siapa? Abdullah bin Umayyah. Rasul alaihi salatu wassalam mencoba untuk menawarkan yang terbaik di dalam hidup, memberikan sesuatu yang akan menjadi penyelamat buat Abu Talib. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan olehmu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku dengannya membelamu di sisi Allah. Kedua kafir itu tidak mau kalah, tidak mau kedahuluan oleh bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia pun mentangkin yang lain dengan mengatakan, atarghabu an millati abina, apakah kamu benci wahai Abu Talib terhadap ajaran nenek moyang kita? Maksudnya ini talqin apa namanya? Rasulullah mentalqinkan keimanan, wa kedua kafir Quraisy ini mentalqinkan kekufuran. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak patah semangat. Beliau mengulangi kembali, wahai paman, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa membelamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian menyusul dua tokoh kafir Quraisy ini mentalkin yang berbeda, mentalkin kekufuran kepada Abu Talib. Apakah engkau benci terhadap ajaran nenek moyang? Rasul alaihi salatu wassalam tidak pupus harapan. Beliau kembali kemudian mentalkin Abu Talib kalimat yang akan menyelamatkan dia, kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, begitu juga kafir Quraisy itu kembali mentalkin dengan talqin kekufuran. Terjadilah peperangan yang hebat antara kalimatul kufur dengan kalimatul iman. Namun semuanya akan kembali kepada keputusan yang satu, keadilan Allah dan kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla, yang orang kafir tidak bisa dan tidak mampu untuk kemudian mengundang keputusan itu atau menukar keputusan itu demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam keputusan ilahi yaitu Allah Azza wa Jal, Abu Thalib mati dalam keadaan enggan, tidak mau, angkuh dan sombong untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa Jal. Abu Thalib mati dalam keadaan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal perjuangan beliau adalah besar. Pengorbanan beliau adalah besar. Kenapa? Karena anak keponakannya. Bukan kemudian karena ingin melindungi agama Allah dan berkiprah buat agama Allah. Tidak. Dia berjuang karena anak keponakannya barakallahu. Maka ini semua menggambarkan tentang bagaimanakah semangat Nabi alaihissalatu wassalam untuk kemudian menebar kebaikan kepada siapapun juga. Harisun alaikum. Dan yang terakhir Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sifat Nabi alaihissalatu wassalam, bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam, kepada beliau Raufur Rahim, sungguh amat sangat-sangat penyayang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah gambaran tentang bagaimanakah kepribadian utusan Allah Azza wa Jalla yang terukir di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Walhamdulillah, walhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang mencoba meniti jalan hidup beliau, kemudian mencoba untuk merajut hidup ini melalui bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan beliau. Kita berharap kita termasuk dari golongan orang-orang yang mau diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena barakallahu fikum, beliaulah yang pernah menghibur. Melalui lisan beliaulah ada hiburan buat orang-orang yang datang sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sekaligus sebagai ungkapan kasih sayang beliau terhadap umatnya dan kaum ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wadittu anni laqitu ikhwani wadda ya wudwud. Wadittu, saya sangat ingin segera berharap berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullahu ta'ala, inni wadittu laqitu ikhwani. Sungguh aku sangat-sangat berharap, berkeinginan keras untuk segera berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku. Barakallahu fiik. Para sahabat Nabi yang hadir di majlis tawaran tersebut, harapan ingin segera bertemu dan berjumpa dengan penuh kasih dan sayang kepada ikhwan-ikhwannya, mengundang sebuah tanda tanya dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini ikhwan engkau ya Rasulullah? bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau ya Rasulullah? Rahimani wa rahimakum. Apa jawaban Nabi alaihissalatu wassalam menghibur balik para sahabatnya untuk kemudian mengingatkan bahwa kalian tidak akan dikalahi dengan siapa yang aku panggil sebagai ikhwanku? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa derajat persahabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan bisa dikalahkan oleh hubungan apapun dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian siapa yang dimaksud oleh ikhwanukum, ikhwanukum sallallahu alaihi wasallam? Siapa panggilan keakraban dari lisan Rasul alaihi salatu wassalam dengan panggilan ikhwani? Siapa ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati? Maka beliau pun menjelaskan, ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihat. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa saudara-saudaraku itu adalah orang yang datang setelah beliau meninggal dunia. Mereka beriman kepada beliau padahal mereka belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahiman wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah hiburan dengan panggilan keakraban dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ikhwani, ikhwani. Dan yang kedua, ada kemauan dan keinginan yang keras dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk bertemu dan berjumpa dengan ikhwannya. Maka penghibur ini, barakallahu fikum, harus kita jadikan cemeti untuk kemudian berlari mengejar mereka-mereka yang tadi disebut antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Dan kabar gembira ini yang harus kita jadikan sebagai magnet di dalam hidup yang terus menyedot kita menuju barakallahu fikum kebagusan di dalam beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah ini semua barakallahu fikum, mari kita mencoba mempelajari dan mengetahui tentang kondisi yang kita berada padanya. Lalu dengan itu, setelah kita punya modal pengetahuan tentang kondisi dan diri kita, kita mencoba untuk mewujudkan sebuah upaya merajut kehidupan ini dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, iman wa rahimakumullah, kita tidak ragu sama sekali bahwa kita berada dan hidup pada zaman dan waktu yang sangat jauh dari zaman kenabian dan kerasulan. Dan tentunya hal ini memberitahukan kepada kita betapa mengerikan dan betapa menakutkan sambaran-sambaran yang akan menjadikan kita tersingkir dari sunnat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa ganas seruan-seruan menuju kepada pengingkaran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sadar atau tidak kita. Seruan-seruan itu sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Dan tidak ada yang tahu tentang dahsyatnya hidup di masa sekarang ini. Dan tidak ada yang menyadari menakutkan dan mengerikan kecuali orang-orang yang telah mencium baunya ilmu agama dan telah mencium harumnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlalu banyak telah diberitahukan kita bimbingan-bimbingan beliau, informasi-informasi dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, akan bermunculan dan menjamurnya seruan-seruan, ajakan-ajakan, panggilan-panggilan menuju kepada kejelekan, kejahatan, kerusakan, sampai kepada panggilan ala abwaab jahannam, di pintu-pintu jahannam. Mari kita dengarkan sebuah informasi sekaligus wasiat agung dan mulia dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk kemudian dengan modal pengetahuan kondisi kita, ai waktu dan zaman yang kita hidup padanya, lalu mencoba kemudian belajar tentang kemampuan kita sebagai seorang manusia yang butuh bimbingan dan arahan, beliau telah memberikan sebuah wasiat yang sangat agung dan informasi yang valid dari wahyu Allah Azza wa Jalla, sekaligus jalan keluar yang tepat untuk menghadapi semuanya itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan selain beliau, dari seorang sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang sebuah majlis di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan wejangan, memberikan nasihat dengan wejangan dan nasihat balighah. Balighah itu terang, jelas, maknanya sangat-sangat tinggi, balighah. Lalu kemudian di antara wasiat tersebut, wasiat-wasiat itu darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, nasihat dan wejangan yang menyebabkan mata kami meneteskan, menetes barakallahu fikum, karena sedih. Menangis para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in dengan wasiat tersebut dan menggetarkan hati-hati mereka. Berarti wasiat itu adalah besar. Wasiat ini adalah agung. Wasiat ini adalah barakallahu fikum, sesuatu yang bernilai tinggi yang menyebabkan mereka menangis, dan menyebabkan gemetar hati-hati mereka, muncul ketakutan yang sangat pada diri-diri mereka ketika wasiat itu didengar oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu wa muwaddi'in fa'awsina. Ya Rasulullah, ini adalah seolah-olah sebuah wejangan perpisahan. Maksudnya, sebentar lagi Nabi alaihi salatu wassalam akan meninggalkan para sahabatnya. Isinya itu. Sampai kemudian Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, wasiat ini seakan-akan wasiat perpisahan. Maka pesankanlah kepada kami, titipkanlah buat kami wasiat-wasiat. Maka Irbad bin Sariyah menukilkan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi pertama kali tertuju dan kepada umatnya yang akan datang setelah mereka. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kata beliau, usikum bitaqwallahi. Saya wasiatkan kalian pertama kali dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat para nabi dan rasul adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan kita sudah faham melalui ilmu agama ini apa yang dimaksud dengan takwa Allah. Aba Uli, apa yang dimaksud dengan takwa Allah Azza wa Jalla? Melaksanakan segala perintah-perintah Allah pada apa yang diperintahkan. Diulangi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Nah, dan menjauhi segala larangan. Melaksanakan semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi serta meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memahami dari definisi para ulama seperti yang disebutkan tadi, dan dengan berbagai lafaz-lafaz definisi takwa, semuanya kembali kepada barakallahu fikum dua hal. Yang ini insyaAllah kita akan bahas sebagai sebuah kekuatan besar di dalam menghadapi berbagai macam gejolak hidup dan tantangan besar di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an, melalui bimbingan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala insyaallah. Beliau barakallahu fikum, ay para ulama mendefinisikan bahwa wasiat takwa itu adalah anda membikin benteng yang kokoh dari segala ragam dan bentuk murka Allah Azza wa Jalla. Engkau membuat benteng. Bagaimana pelaksanaan benteng yang engkau bikin? Engkau melaksanakan perintah Allah dan engkau menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang paling mulia di dalam hidupnya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diingat, ya, terkadang kita menjumpai dan menemukan seorang wanita yang menutup segala galanya, tetapi barakallahu fikum, sesungguhnya dia tidak hidup dengan modal takwa. Bagaimana itu barakallahu fikum? Karena Rasul alaihissalatu wassalam ketika memberikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di mana takwa itu? Ya, beliau mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini. Kemana beliau isyaratkan? Kemana beliau mengisyaratkan takwa itu berada di sini? Di dalam dada beliau. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam dada, di dalam qalb. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau ulangi lagi, ketakwaan itu ada di sini. Berarti barakallahu fikum, bukan hanya sekedar sebuah penampilan ketaatan engkau yang bersifat lahiriah, tetapi ketakwaan itu adalah sebuah ukiran hidup yang takwa dalam sekerat daging dan segumpal darah, yaitu al-qalbu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus mencoba sebagaimana para sahabat Nabi telah melakukan yang terbaik, berbaju dengan baju takwa barakallahu fikum, takwa Allah azza wa jalla, mengukir hidupnya itu dengan pesan yang sangat agung dan mulia ini, yaitu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Lahiriahnya bertakwa, maka dia kedepankan takwa batiniahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau lahiriah seseorang saja yang bertakwa, dia akan hanya punya rasa malu di saat di keramaian. Tetapi jika lauk batiniahnya juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di tempat yang sunyi dan sepi, dia juga tetap berbaju dengan baju takwa. Di saat punya kesempatan dan peluang untuk menuju kebengkokan, dia tidak pernah akan kemudian memanfaatkan kesempatan itu. Kalaupun ternyata dia terjatuh, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berusaha menutup-nutupinya, tetapi dia segera untuk kemudian kembali bertaubat kepada Allah. Karena berbeda. Orang yang menutup-nutupinya itu supaya jangan istrinya tahu kalau dia salah, atau suaminya tahu kalau dia bersalah, berarti dia tidak punya kemauan untuk bertaubat. Dia harus segera membuka taubat barakallahu fikum. Pintu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia terjatuh dalam pelanggaran besar dari konsekuensi ketakwaan itu, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang satu ini adalah wasiatnya al-awwalun wal-akhir. Yang pertama dari kalangan para nabi dan rasul, wasiatnya kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Modal ini jangan sampai kita lepaskan di dalam kita. Alhamdulillah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kita untuk merajuk hidup dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin betapa seringnya kita jatuh pelanggaran terhadap takwa Allah, tetapi kita bisa bangkit kembali, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali menyesali apa yang kita lakukan dan telah kita perbuat. Ini namanya menjaga ketakwaan di dalam hidup barakallahu fikum. Karena untuk menurunkan barokah dari Allah, menurunkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, ini dia modalnya. Kita kuat dengan bantuan dari Allah. Kita berhasil karena bantuan dari Allah. Kita bisa istiqomah karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka menurunkan bantuan, pertolongan serta menarik bantuan dan pertolongan itu harus melalui jalur yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Itulah singkatnya melalui jalur takwa. Ketakwaan itu adalah sebuah ilmu dan ketakwaan itu adalah amalan Allah. Ya, ilmu dan amal itulah dia perwujudan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan dikatakan bertakwa kalau dia enggak punya ilmu tentang siapa tok yang ditakuti, yaitu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dia mau dikatakan bertakwa sementara dia tidak punya ilmu tentang yang ditakuti, yaitu Allah. Tidak akan. Ya. Mungkin antum melihat seseorang, ya Allah, ibadahnya, tekunnya di masjid luar biasa. Sampai jidat-jidatnya hitam terlalu banyak sujudnya di malam hari, di siang hari, kalah seseorang yang benar-benar berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia tidak memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, cepat akan berubah itu semua. Barakallahu fikum. Karena untuk membangun sebuah ketakutan di dalam hati itu harus melalui pengetahuan tentang yang kita takuti, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita mengilmui tentang kebesarannya, kita mengilmui tentang pengetahuannya, kita mengilmui tentang pendengarannya, kita berilmu tentang segala-galanya tentang Allah Azza wa Jalla. Itulah nanti yang akan mendatangkan rasa takut pada diri kita. Kita masih mengingat ucapan para pendahulu kita yang soleh. Kata beliau, al-ilmu laisa bikathrati riwayah. Ilmu itu bukan karena Anda banyak menimba, banyak meriwayatkan, banyak menyampaikan, banyak dari satu majlis ke majlis yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain. Ternyata ilmu itu yang apa? Ilmu itu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Itulah dia takwa Allah Azza wa Jalla. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka barakallahu fikum, tidak akan bisa terwujud ketakwaan yang sebenar-benarnya pada diri seseorang kalau dia tidak berilmu tentang yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mensifati para ulama'nya dengan sifat khusus, sifat ketakwaan dan ketakutan kepada Allah. Apa dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama, ay orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita punya modal untuk kemudian merajut hidup dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Kita telah menggenggam modal, modal hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, wasiat dan pesan beliau di penghujung kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, agar seseorang itu benar-benar berbaju dengan baju takwa. Maka oleh karena itu melihat sekarang negeri kita ini, tahu kita negeri kita ini yang paling kaya dibanding dengan negeri-negeri yang lain. Semuanya dimunculkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dalam buminya, berbagai macam hasil tambang. Barakallahu fiikum. Menurut kita, kalau sekiranya itu dikelola kemudian berberkah, makmur anak negeri ini, barakallahu fiikum. Tetapi yang belum ada sesungguhnya adalah keberkahan dari hasil alam yang kaya itu yang belum ada. Nah, untuk kemudian bisa ke arah demikian, ternyata negeri ini butuh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Butuh barakallahu fikum orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla yang akan mengelola negeri ini, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin dan telah membaca firman Allah Azza wa Jalla, walau anna ahlal qura aman wa taqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan perbendaharaan dari langit dan juga dari bumi. Dari sini saya mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah buat dirinya sendiri, buat istri dan anaknya, ini adalah usaha yang sangat besar di negeri kita ini, barakallahu fikum. Sering saya ingatkan kepada saudara saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah kita menggambarkan seperti tadi malam, barakallahu fikum, di musala ini, bagaimana kemuliaan dan keagungan para sahabat Nabi dengan sebuah hidayah sampai mereka mampu memimpin dunia dan mampu untuk membeli surganya Allah Azza wa Jalla dengan hidayah. Terus atas dasar apa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu minder hidup di dunia ini? Dasar apa? Mungkin Anda akan merasa minder karena tidak punya titel. Maaf, sudah kita bicarakan, barakallahu. Tidak ada dan tidak pantas orang-orang yang Allah telah berikan hidayah untuk kemudian minder hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali ada pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sampai kemudian dia minder karena pekerjaannya, karena tugasnya, karena mungkin anaknya atau istrinya yang sudah menjaga diri dengan hidayah Allah Azza wa Jalla, berarti Anda belum tahu kedudukan hidayah di dalam hidup engkau. Berarti engkau belum tahu tentang mahalnya hidayah di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin beritahukan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah agar jangan punya jiwa minder, bahwa yang pantas sesungguhnya untuk mengelola negeri ini, dunia ini, adalah mereka-mereka yang telah memegang hidayah dari Allah Azza wa Jalla, menjaga hidayah itu, memelihara hidayah itu, dan melindungi hidayah itu, barakallahu. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali kepada segenap saudaraku Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus terus berbesar hati. Walaupun mungkin orang melihat perjuangan diri kita menyelamatkan diri dan keluarga itu tidak seperti yang mereka lihat, yaitu berlomba-lomba dalam persoalan dunia. Orang rebutan, engkau siapa? Orang demikian, engkau tetap untuk menjaga hidayah ini. Engkau sesungguhnya orang-orang besar di negeri kita ini. yang akan memberikan jawaban terhadap problematika terhadap negeri kita ini, itulah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya mengingatkan, jangan ada seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, kemudian punya jiwa minder, bisa dia memikul amanat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin orang-orang melihat, memandang engkau dengan kacamata perendahan dan penghinaan. Barakallahu fikum. Mungkin engkau akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anakmu engkau didik di rumah, engkau pelihara agamanya, engkau pelihara, barakallahu fikum, kepribadiannya engkau jaga mentalnya. Coba antum melihat sekarang, ya, pendidikan-pendidikan kita, ya, anak-anak kita, barakallahu fikum, hidup di depan, ya, di depan apa namanya, HP. Semuanya mulai dari pagi, dari tidurnya yang mengiringi sampai belajar. Kita sedih sekali. Belum lagi hidup berutang, hidup kehancuran, kaulah muda dan mudi. Apakah itu yang kita banggakan di negeri kita ini? Apakah itu yang akan membangun negeri kita ini? Jawabannya sekali-sekali. Yang akan sesungguhnya menurunkan barokah, menurunkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang telah merajut hidupnya dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka wasiat ini coba kita pegang erat-erat, kita dalami baik-baik agar kita mengerti rahasianya, agar jangan minder hidupnya. Bisa teman-teman engkau mampu meraih dunia, mengumpulkan dunia, lalu anda membantu seolah-olah dia telah berbahagia hidupnya, dia telah beruntung di dalam hidup. Bahkan engkau sebagai seorang sunni salafi mencoba untuk nempelkan diri padanya, betapa rendah hidupnya engkau, wahai saudara dan saudari. Jikalau engkau melihat seseorang barakallahu fikum telah mampu menggenggam dunia, lalu kemudian engkau menganggap kalau dia telah berbahagia, lalu engkau yang telah menggenggam dasar kebahagiaan, engkau kemudian menempel atau mencari barakallahu fikum bantuan darinya, mengharapkan segala macam bentuk belas kasihannya, betapa rendah engkau memikul barakallahu fikum dakwah ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi saya mengingatkan, dakwah ini membentuk kepribadian seseorang menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang berjiwa besar, menjadi orang yang terhormat hidupnya, punya mental yang kuat dan kokoh, barakallahu fiik, dan punya kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Maka pertahankan baik-baik, barakallahu fiikum, hal ini insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan bahwa diri kita ini dengan hidayah ini terbaik di dalam hidup. Terbaik buat diri kita, terbaik buat keluarga kita, terbaik buat masyarakat kita, terbaik buat bangsa dan negeri kita ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, setelah kemudian menjelaskan wasiat besarnya Irbad ibn Sariyah, menyebutkan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallahi, dan yang berikutnya wasam'i watta'ati. Apa yang dimaksud dengan usikum bisam'i watta'ati ya Aba Halim? Maksudnya apa? Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasi. Ini kaitannya. Maksudnya mengikuti perintah ulil amri dan mengikuti ulil amri walaupun dari golongan habasyah. Saya wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu adalah budak dari Ethiopia. Kita semuanya tahu bagaimana orang Ethiopia. Barakallahu fikum. Sudah demikian disebutkan walaupun dia menjadi seorang budak. Budak dari orang yang berkulit hitam. Sampai di dalam riwayat Mujadda'an Atraf, orang yang hilang, ya hidungnya, barakallahu fikum, masuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau telinga, ya, Mujadda'an Atraf. Mungkin dari sisi, barakallahu fikum, penciptaan begitu jelek yang memimpin kita. Namun Nabi SAW berwasiat untuk kita mendengar dan juga taat. Namun perlu diingat, ketaatan kepada pemimpin itu adalah muqayyadah, terbatas, terikat, tidak lepas. Saya bertanya, ya Aba Fudail, apa ikatan dari ketaatan kepada pemimpin tersebut? Pada hal yang ma'ruf. Apa dalilnya? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun, suami kita, kedua orang tua kita, ya, kepala desa kita, kemudian PRT kita, atau sampai kepada pemimpin yang tertinggi di negeri kita ini. Tidak ada kewajiban taat sedikit pun dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu catatan yang sangat penting. Karena tidak akan ada yang siap menjalankannya ini kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, agar kita tahu bahwa perjalanan orang yang memegang sunnah ketika menerapkan hadis ini akan mendapatkan celaan dan cercaan. Dicela oleh orang-orang yang mengaku diri berjalan di atas sunnah. Ya, berbagai macam celaan dan cercaan barakallahu fikum terkait dengan taat ulatil umur. Ya, apalagi kalau orang terlibat di dalam barakallahu fikum berdemo contoh. Yang disasar, yang dicela adalah orang-orang yang menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang tidak ikut di dalam hal itu. Karena menerapkan sunnah, kalau orang yang tidak menerapkan, maaf, orang yang tidak menerapkan, walaupun dia tidak ikut, misalkan, tidak akan dicela. Tetapi ketika dia menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, lalu tidak ikut, maka dia akan menjadi bahan celaan dan cercaan. Memang itulah dia konsekuensi menerapkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam keasingannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana tadi kita sebutkan, akan menjadi celaan dan sasaran cercaan orang-orang yang berbaju dengan baju takwa di tengah orang-orang yang menanggalkan dan melepaskan ketakwaan itu. Kalau antum berada di instansi menjadi orang yang jujur, jadi bahan omong. Bahan omong. Mau jadi pak guru, mau jadi bu guru, jujur, oh jadi bahan omong. Barakallahu. Itulah dia. Sebuah resiko yang akan diperoleh dan didapatkan oleh orang yang mencoba merajut hidupnya dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tukang beca memakai jenggot, ya cuma ingin bergayalah, misalkan ingin penampilannya gagah jadi lelaki, bukan jadi wong wedok. Barakallahu fikum. Bukan penampilan wanita rahimani wa rahimakumullah dia tampil. Ya. Yeah. Tidak ada yang mencelanya. Tidak ada yang mencercanya. Tidak ada yang ngomongi dia. Kenapa? Karena atas dasar apa mau diuji? Dia melaksanakan cuma ingin gaya-gaya. Tapi kalau dia melaksanakannya karena mewujudkan keimanannya kepada Allah, di saat itulah akan dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam praktik-praktik semuanya. Selama dia mewujudkan keimanannya dengan ketaatan dan pengamalan itu, dia pasti akan dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, orang yang cuma menutup auratnya, ya, kepingin tampil eksklusif lah, ingin beda bersama yang lain, barakallahu fikum, tidak akan menjadi bahan omongan dan obrolan. Tapi ketika dia ingin menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat itu dia mendapatkan celaan, cercaan, penghinaan dan pelecehan. Itulah konsekuensi mengamalkan kebaikan barakallahu fikum, mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, setelah kemudian tadi kita menggambarkan bahwa di saat seseorang punya jiwa keikhlasan untuk menerapkan barakallahu fikum sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di dalam perwujudan ketaatan kepada ulatul umur, tadi dia akan mendapatkan celaan, cercaan, barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa apabila rusak hubungan antara pemimpin dengan rakyat, huru hara yang terjadi. Rakyat sudah tidak percaya lagi mungkin kepada pemimpinnya, kejahatan besar yang akan muncul di negeri tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan jauh sebelumnya, sebelum muncul perkara-perkara yang akan merusak hubungan antara rakyat dengan pemerintah, barakallahu fikum, Rasulullah meletakkan sebuah kaidah. Kaidahnya, Anda wajib untuk taat kepada pemimpin. Anda wajib untuk mendengar kepada pemimpin. Walaupun yang memimpin Anda itu Anda tidak sukai dari sisi fisiknya, dari sisi penampilannya, dari sisi mungkin akhlaknya dan adabnya. Selama dia yang memimpin engkau, maka sehari bersama pemimpin yang jelek, ya, sehari bersama pemimpin yang jelek itu lebih bagus daripada sama sekali tidak dengan pemimpin barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ini adalah wasiat yang sangat agung dan besar, pesan, sehingga di saat engkau menjumpai di sebuah negeri ada huru hara, coba cek. Apalagi kalau di sebuah daerah kampung muslimin barakallahu fikum, atau terjadi antara perang kampung satu dengan yang, coba dicek. Di sana ada sikap tidak taat kepada pemimpin, sikap melanggar barakallahu fikum aturan-aturan yang diberikan oleh atasannya. Di sana ada sikap barakallahu fikum yang melanggar tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Setelah itu beliau menekankan sebuah kaidah besar di dalam hidup, keselamatan secara individu muslim dan muslimat dengan wasiatut taqwa, keselamatan yang bersifat bermasyarakat dengan asam wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan sebuah informasi valid yang akan terjadi di tengah umat ini. Ini lebih berbahaya dari terjadinya pertumpahan darah mungkin. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena musibah yang menyasar agama seseorang. Karena musibah yang menyasar barakallahu fikum agama seseorang. Al-Syekh Abdullah Ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa bukan musibah itu adalah musibah yang menimpa hartamu, dirimu, hartamu dan keluargamu. Tetapi musibah yang terbesar itu adalah musibah yang menimpa agama engkau. Mari kita dengarkan sebuah berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh siapa saja yang hidup dari kalian, maksudnya ya hidup sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita informasi yang valid, yaitu akan terjadi malapetaka besar, lebih besar dari malapetaka pertumpahan darah, yaitu munculnya para penyesat-penyesat di tengah umat dengan terjadinya perpecahan yang sangat hebat, dan setiap golongan dan kelompok berangkat dan pergi dengan alirannya masing-masing. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan kalian menyaksikan dan melihat adanya khilafan katsira, perbedaan perselisihan yang besar. Nah, untuk kemudian tergambar kita bentuk perselisihan ini, kita masih mengingat tentang hadis ya Aba Khadijah, iftiraqul ummah. Apa arti iftiraqul ummah? Iya, masih ingat hadisnya? Hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan ummah. Oh, masih ingat. Baik, ha. Hah? Oh, terjemahannya tak apa-apa. Ya, antum hidup di Indonesia, bukan di Arab. Ya, terjemahannya tak apa-apa. Baik, ha. Nah. Yahudi akan berpecah. Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Sedangkan Islam, umatku akan terpecah menjadi 70 golongan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Dalam riwayat 72, ya, Yahudi terpecah menjadi 72, dalam riwayat 71. Nah, itu terus cuma itu saja. Bagaimana? Ya, yang mau nambel apa rumahnya Pak? Nah, Nasrani menjadi 71 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Terus, siapa golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, Al-Jama'ah. Beliau menjelaskan Al-Jama'ah itu siapa? Orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Jelaskan bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapapun yang punya umur panjang, dia akan menjumpai dan menemukan sebuah kejadian dan peristiwa yang disebut dengan iftiraqul ummah, perpecahan yang berkepanjangan. Barakallahu fikum. Dari informasi tentang hadis iftiraqul ummah jelas bagi kita bahwa 72 golongan yang terjadi atau yang ada di tengah umat beliau, semuanya membawa ideologi masing-masing dan semuanya mengibarkan bendera agama, karena semuanya berada di atas agama Islam. Barakallahu fikum. Semuanya membawa ideologi dan ajaran masing-masing. Tentu tidak ada yang dimaukan kecuali ingin membawa umat ini kepada ideologi yang muncul dan mereka munculkan itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini adalah malapetaka lebih mengerikan dan lebih dahsyat. Kalau sudah seseorang itu tersesat jalannya, mesti pada ujungnya pertumpahan darah, menghalalkan darah saudaranya seiman. Kalau di atas, hubungan antara pemerintah akan rusak, atau bila rusak akan menimbulkan segera terjadinya huru-hara, pertumpahan darah. Tetapi bahaya yang laten terkait dengan kesesatan ini lebih mengerikan dan lebih menakutkan. Maka musibah yang terbesar itu adalah musibah yang terkait dengan agama seseorang. Asy-Syaikh Abdullah bin Sulaiman menjelaskan, barakallahu fikum, bagaimana bentuknya seseorang yang ditimpa oleh sebuah musibah dalam urusan agama. Beliau menggambarkan, datang sebuah keraguan setelah dia meyakini. Dia yakin kalau ini adalah sebuah kebenaran. Dia yakin kalau ini tidak boleh dan hukumnya haram. Dia yakin kalau ini dalil-dalil-dalil yang menjelaskan tentang demikian, dia pegang erat. Tiba-tiba datang sesuatu yang menjadikan dia ragu terhadap apa yang diyakininya itu. Sampai kemudian berbuntut, kata beliau, dia melihat yang batil itu adalah kebenaran. Dia melihat kebenaran itu adalah sebuah kebatilan. Dia menganggap yang mungkar itu adalah makruh, dan yang makruh itu adalah sebuah kemungkaran. Inilah dia musibah besar pada perjalanan hidup seseorang, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan informasi yang valid, hal yang akan terjadi pada umatnya. Lalu setelah itu beliau memberikan dan menitipkan jalan keluar dari musibah yang besar ini. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla, informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi malapetaka kesesatan beliau memberikan barakallatikum kiat dan jalan keluar, menitip pesan. Pesan yang pertama, alaikum bisunnati, hendaklah kalian menempuh jalanku, hendaklah kalian menempuh atau mengikuti syariatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau tidak cukupkan di sini, beliau tambah dengan wasunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu jalan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau antum menyaksikan dan melihat, siapapun yang sudah berada di dalam kesesatan itu, barakallahu fikum, dia yang terlibat, maksudnya di dalam perpecahan dan perselisihan itu, bisa dia menanggalkan prinsip ini, barakallahu fikum. Nah ya akhi, banyak hadis yang dia bimbingkan, iya, banyak hadis yang dibimbingkan, tetapi tidak berjalan di atas jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Loh, ini kelompok ini sedikit-sedikit dia bahas kitab Sahihul Bukhari, dia baca Sahihul Muslim, iya, tetapi dia tidak kembali dengan wejangan Nabi alaihi salatu wassalam, berjalan di atas sunnah Rasul dan berjalan di atas sunnah siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Hadidani wa hadidakumullah jami'an. Ini kiat barakallahu fikum. Sehingga orang yang hidup masih para sahabat Nabi ada, mereka tersesat dengan kesesatan yang begitu jauh. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Mereka adalah orang yang taat beribadah, puasanya, sholatnya, tekunnya membaca Al-Quran luar biasa. Tetapi mereka menjadi bangkai, mereka menjadi anjing-anjing neraka, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Mayatnya adalah terbaik terbunuh di kolong langit ini. Orang yang membunuhnya adalah terbaik orang. Orang yang mati di tangannya, terbaik orang yang meninggal dunia. Padahal mereka itu masih hidup, para sahabat Nabi di tengah mereka. Kesalahan besar di saat dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tidak mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kiat keselamatan yang sangat-sangat besar, tidak boleh diabaikan, yaitu hendaklah kalian menempuh jalanku dan jalan siapa? Para sahabatku. Ini dia untuk kita bisa bebas dan lepas dari kesesatan yang besar. Maka jangan keluar dari prinsip ini, prinsip kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan kembali kepada jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Kalau ada orang yang mengatakan, apa tidak cukup kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka jawabannya tidak cukup. Yang mengatakan tidak cukup adalah Allah Azza wa Jalla. Yang mengatakan tidak cukup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita kemudian memahami keduanya itu sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, yang mengikat agama kita atau yang mengikat hidup kita di dalam agama ini dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in adalah Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati dan wasunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasulullah memakai wau. Wau itu fungsinya di dalam nahwu. Sudah belajar enggak nahwu? Oh, Maksudnya? Oh, baru durusul lugu aja. Okey. Bukan nopo-nopo. Jadi barakallahu fikum, fungsi waw adalah menghimpun antara sebelum waw dan sesudah waw. Ya. Jadi kedua ini harus berada pada jalur keselamatan. Anda ingin selamat dari perselisihan, Anda ingin bebas dan lepas dari perpecahan, seperti yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan pegang, jangan lepaskan prinsip ini. Kembali kepada jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, dan kembali kepada jalan siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Insyaallah kita sambung ba'da zuhur. Nah, kita sambung ba'da zuhur insyaallah. Kemudian setelah itu istirahat apa? Oh, makan. Insyaallah makan barakallahu fikum. Enam. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ya, demikian tadi penampilan dari ustaz kita. Ada pertanyaan di silakan bagi Iwan. Kemudian Ahmad di bertanya oleh kertas kalau ada pertanyaan. Terima kasih.